Alilah yang harusnya jadi nabi. Ini ikhwanudina azakumullah kebablasan melampaui batas. Thumma ala marri zaman zada dalaluhum wa inhirafuhum fasaru wahumul imamiyah al-ithna asyariyah ya'taqiduna fi ahli al-bayti annahum ya'lamuna al-ghaib. Kemudian mulailah bertambah kesesatan mereka, bukan hanya pencinta Ali kemudian melampaui batas. Mereka bahkan menganggap ada 12 imam yang semua imam-imam itu mengetahui yang gaib, maksum, tidak punya salah. Yatasarrafuna fil kaun, bisa ikut campur dalam kejadian alam semesta. Ikhwanuddin a'azzakumullah, Syiah ini berpecah menjadi sekian macam jenis. Yang dibahas ini adalah Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Itsna Asyariyah. Dari kata Itsna Asyar, yaitu imam yang 12. Imam pertama adalah Ali. Yang kedua adalah Husain. Yang ketiga adalah Imam Zaid. Yang keempat terus sampai 12. Menurut mereka, imam yang ke-12 sudah keluar. Imam Mahdi, yaitu Muhammad ibn al-Hasan, atau mereka menyatakannya dengan imam yang gaib karena hilang di dalam gua yang bernama Samirra. Gua Samirra. Mereka menunggu keluarnya imam dari gua tersebut. Kalau kita cari imam mereka yang ke-12, apakah sudah muncul atau belum muncul, maka akan ada sekian pembahasan dari Syiah Rafidhah. Di antaranya bahwa imam tersebut sudah keluar tapi masih kecil, masuk ke dalam gua, tidak keluar lagi sampai hari ini. Dan mereka menunggu-nunggunya, memanggil-manggilnya, ya imam, ya imam, ya imam. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Mereka ya'taqiduna fi ahli al-baiti annahum ya'lamuna al-ghaib. Mereka berkata bahwasanya ahlul bait dan imam-imam yang 12 mengetahui yang gaib. Astaghfirullah, padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dirinya sajalah yang tahu yang gaib, tidak ada yang lain. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kata Allah, dialah yang alimul ghaib, yang la yudhiru ala ghaibihi ahada, yang tidak pernah menampakkan kegaibannya pada siapapun. Jangankan imam 12, nabi saja tidak tahu yang gaib, kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Tidak tahu yang gaib kecuali kalau Allah beri wahyu kepadanya bahwa akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Tentunya kalau sudah diberitahu, ya tahu. Nabi juga ketika memberitahu kita dari Allah, kita jadi tahu. Nanti di akhir zaman akan muncul dajjal, gaib, tapi kita tahu dari nabi. Nabinya dari Allah. Berarti siapa yang alimul gaib? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah memerintahkan nabinya untuk berkata, "Qul, law kuntu a'lamul ghaibi lastakthartu minal khair wa ma masani as-su." Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau saja aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masani as-su, dan aku tidak akan disentuh kejelekan. Ayat ini dalam Quran, law kuntu a'lamul ghaib, katakan kalau aku tahu yang gaib. Artinya nabi tidak tahu yang gaib. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi lihatlah Syiah Rafidhah. Ya'taqiduna fi ahli al-bait annahum ya'lamuna al-ghaib. Mereka meyakini bahwa ahlul bait, khususnya para imam-imam yang 12, mereka tahu yang gaib. Wa yatasarrafuna fil qauni, dan mereka ikut campur dalam menakdirkan alam semesta. Wa laisa darrah fil qauni illa wa hiya tahta tasarrufihim wa iradatihim. Tidak ada satu darah pun, satu biji kecil pun yang ada di alam semesta ini, kecuali semuanya di bawah aturan Ahlul Bait katanya. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Ja'aluhum alihatan ma'allah, mereka menjadikan Ahlul Bait seperti Tuhan-Tuhan selain Allah. Ali dianggap seperti Tuhan, Hussein dianggap seperti Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa ta'anu fis sahabati wa kaffarahum. Ditambah lagi mereka mencerca para sahabat hampir keseluruhan. Tidak disisakan kecuali 3 atau 4 orang saja. Semua para sahabat dicerca oleh mereka. Wa hiya tahtaq wa hiya wa kaffarahum wa ta'anu fi ummil mu'minin. Dan mereka mencerca ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi zawjatir rasul. Dan juga mencerca istri-istri Rasulullah SAW. Ini Syiah Rafidah. Alaihim ma yastahiqun. Semoga mereka mendapatkan apa yang pantas ditimpakan atas mereka. Qabbahahumullah. Yusamuna ala sunnah nasibah. Mereka Syiah Rafidah ini, yang ghulu ekstrim terhadap Ali dan Ahlul Bait, sehingga mereka memiliki kaidah. Memiliki kaidah. Tidak mencintai Ali kecuali harus memusuhi sahabat. Kalau tidak memusuhi sahabat, berarti tidak cinta Ali, katanya. Karena mereka menceritakan dulu kisah yang dibuat-buat oleh mereka dengan dusta. Bahwasannya para sahabat berkhianat. Harusnya membaiat Ali sebagai khalifah, mereka membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Berarti semua para sahabat, ala ra'sihim, dan pimpinan mereka adalah Abu Bakar, mereka semua berkhianat, maka mereka semua musuhnya Ali. Oleh karena itu, siapa yang mencintai Ali harus memusuhi mereka, dan siapa yang tidak memusuhi mereka berarti tidak mencintai Ali. Ini ikhwanuddin a'azzakumullah, kaidah yang mereka tanamkan pada setiap pengikut-pengikutnya, sehingga jangan heran kalau mereka berlomba-lomba untuk mencerca para sahabat. Karena menurut mereka itu ibadah. Bahkan mereka membandingkan dengan segala macam ibadah, yang paling tinggi adalah mencerca para pengkhianat Abu Bakar wa Umar, kata mereka. Astagfirullah. Maka barakallahu fikum, ketika mereka ditanya lebih utama mana, melaknat para sahabat dengan ibadah salat malam. Kata mereka, kalian salat malamnya, puasa di siang harinya, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mencerca dan melaknat para sahabat. Itu lebih mulia, lebih tinggi nilainya dari seluruh ibadah kalian. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap dengan mencerca para sahabat berarti membela Ali, membela Hussein, membela Ahlul Bait. Astagfirullah. Ini ikhwan ibn a'azzakumullah. Mereka bandingkan dua perkara ini tidak mungkin dianggap cinta Ali kecuali harus membenci sahabat. Kalau tidak membenci sahabat, tidak mencintai Ali. Sedangkan Ahlu Sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib dan mencintai para sahabat. Mengapa? Karena Ahlu Sunnah meyakini semua mereka tidak ada yang berkhianat, dan mereka semua sepakat memilih Abu Bakar termasuk Ali bin Abi Thalib. Sepakat. Tidak menentang. Bahkan mengatakan, uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perselisihan. Hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi, kata Ali bin Abi Thalib. Dan itu diulang-ulang kalimatnya di mimbar Kufah, disaksikan oleh banyak orang, diriwayatkan dari 80 lebih riwayat. Putuskan apa yang kalian putuskan. Aku tidak suka perselisihan. Hingga kalian bersatu berjamaah. Atau lebih baik aku mati saja. Seperti matinya sahabatku yang sudah lebih dulu. Jadi beberapa sahabat yang telah wafat. Dia ingin wafat seperti mereka. Kalau kalian berpecah belah. Aku tidak suka perpecahan. Subhanallah. Ali yang sangat mulia sifatnya. Ali bin Abi Thalib yang sangat besar hatinya dan beliau sangat mementingkan kebersamaan, sangat mementingkan al-jamaah. Aku tidak suka khilaf. Digambarkan oleh Syiah sebagai orang yang dengki, hasad, marah kepada Abu Bakar, marah kepada sahabat, benci pada mereka, musuh pada mereka, sehingga pengikutnya harus juga ikut membenci mereka. Ini gambaran yang salah tentang Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kitab. Akhirnya dengan keyakinan mereka yang seperti itu, menganggap Ahlus Sunnah nasibah. Kata Rafidah, adapun Ahlus Sunnah nasibah. Liannahum fi awalil amr, lama ghalau fi ahlil bayti, qabalahum nasun indahum guluun fi bani Umayyah, fasammauhum nasibah. Apa itu nasibah? Sesungguhnya nasibah, kelompok yang gulu pada yang sebaliknya, yaitu musuhnya Ali bin Abi Thalib, yaitu dari kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah memusuhi Ali, sehingga mereka membuat sekian perkara-perkara. Dijuluki nasibah. Kata mereka, kalian Ahlus Sunnah adalah nasibah, sama seperti yang memusuhi Ali. Padahal sangat-sangat berbeda. Lianahum fi awalil amr, dan itu di awal pertama sejarah. Mereka ghulu terhadap Bani Umayyah dan kemudian berupaya untuk memusuhi Ali bin Abi Thalib. Lianahum nasabu li ahlil baitil ida. Mereka mulai memasang permusuhan kepada ahlul bait. Thumman qaradat hadhil furqah. Kemudian mulai menghilang kelompok ini. Fasara rawafid ila yaumina hadha yutliquna ala ahli sunnah nasibah. Tapi kelompok ini kemudian sirna, berkurang-berkurang dan hilang. Enggak ada aliran yang namanya nasibah. Musuh Ali bin Abi Thalib. Apa ada? Tidak ada. Yang ada adalah yang mencintai Ali dengan normal dan yang mencintai Ali dengan ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Itu saja. Adakah Ahlus Sunnah yang membenci Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Kaum muslimin seluruhnya sepakat menyatakan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali semuanya adalah khulafa ar-rasyidin, al-mahdiin. Iya kan? Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Mereka kenal Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan mereka memuliakan empat khalifah ini. Mereka memuliakannya, meninggikannya, mereka mencintainya. Dan juga mencintai pengikut-pengikutnya dari kalangan para sahabat. Hanya saja karena Rafidah ini ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib, berlebihan, kebablasan sampai menuhankan atau menganggapnya Tuhan, tahu yang gaib, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Maka orang yang tidak seperti mereka dianggap membenci Ali. Kalau cinta itu kayak kita. Kalau cinta pada Ali harus seperti kita. Kalau gak seperti kita berarti pembenci Ali. Kalian semua pembenci Ali. Itu yang dimaksud oleh dua imam tadi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Barafidah ciri-cirinya selalu menuduh Ahlus Sunnah pembenci Ali. Qala, dikatakan selanjutnya, wan nasibah indahum kuffar. Ditambah lagi, nasibah menurut Syiah Rafidah adalah kafir. Yang membenci Ali kafir katanya. Walus sunnah indahum kuffar. Maka Ahlus Sunnah menurut Syiah adalah kafir. Qatalahumullah. Wa Ahlus Sunnah yuhibbuna ahlal baiti wa yuhibbuna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Padahal Ahlus Sunnah mencintai ahlil bait. Ahlus Sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah mencintai para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yunziluna kulla ahadin manzilatahu. Ahlus sunnah mendudukan setiap orang pada kedudukannya masing-masing. Sudah pernah dibahas di bab-bab sebelumnya tentang keutamaan para sahabat. Bahwa para sahabat semua utama. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ditambah lagi, yang berikutnya adalah yang 10 yang mubasyyirina bil jannah, yang dikasih kabar dengan surga. Yang Nabi SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah yang berbaiat di bawah pohon, yaitu bai'atul ridwan, yang Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Allah katakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha pada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon. Di antara mereka siapa lebih utama? Muhajirin, baru kemudian Ansar. Didudukkan masing-masing pada kedudukannya. Tapi tidak ada yang dicerca. Semuanya adalah generasi terbaik. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala Hafizahullah, berkata lagi Syekh Rabi dalam syarahnya, yunziluna kulla ahadin manzilatahu. Ahlus sunnah mendudukkan setiap sahabat pada kedudukannya masing-masing. Wa yunziluna ahlal baiti manazilahum. Dan didudukan ahlul bait sebagaimana kedudukan ahlul bait yang memiliki kemuliaan khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam wasiatnya, udzakirukum Allah fi ahli baiti. Udzakirukum Allah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah terhadap keluargaku. Dan dikatakan dalam riwayat tersebut, Nabi mengumpulkan Fatimah, Hasan, dan Husain dan menyatakan, inilah ahli baitku. Tayib, dalam Quran disebutkan tentang wanita-wanita istri-istri Nabi. Qul li azwajihi wa banatihi wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga pada nisa'il mu'minin. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Di dalam ayat dalam surat Al-Ahzab ini kemudian ada aturan khusus bagi para istri-istri Nabi. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada lagi perintah sampai pada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bikin aturan ini untuk kalian adalah untuk menjaga kalian wahai ahlul bait. Bahwa ini adalah untuk mensucikan kalian, wahai ahlil bait. Berarti siapa yang dimaksud ahlil bait? Istri-istri Nabi. Pertanyaannya, mengapa ketika Nabi mengumpulkan Ali, Fatimah, Hasan, Husain, mengatakan keluargaku, kemudian istrinya berkata, apakah aku tidak termasuk dalam situ? Jangan, kamu di tempatmu saja. Karena ada Ali. Tidak mahram, masa mau dikumpulkan dalam satu selimut. Kamu tetap di situ saja. Tapi sudah disebut di dalam Al-Quran bahwa ummahatul mu'minin adalah ahlul bait. Kalau mereka benar-benar memuliakan ahlul bait, harusnya memuliakan istri-istri Nabi. Kalau mereka benar-benar memuliakan ahlul bait, harusnya mereka harus memuliakan bukan hanya keluarga Ali. Karena termasuk ahlul bait adalah keluarga Aqil. Aqil itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Termasuk keluarganya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali juga. Sehingga yang namanya ahlul bait adalah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Abbas. Mereka ini ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlihat kalau mereka tidak konsekuen dan mereka adalah orang-orang yang serba kontradiksi. Karena yang namanya mencintai Ahlul Bait, dengarkan ucapan mereka, kan begitu. Yang namanya mencintai Ali, terimalah ucapan Ali. Kalau mencintai Hasan dan Husain, terimalah ucapan Hasan dan Husain. Mengapa engkau mengeluh-elukan Husain tapi mencerca Hasan? Padahal Hasan dan Husain dua-duanya cucu Rasulullah SAW. Dua-duanya anak Ali bin Abi Thalib. Mengapa engkau muliakan Husain? Mengapa kalian cerca Hasan? Padahal Rasulullah SAW mengangkat Al-Hasan dan memuji Al-Hasan. Mengapa kalian katakan bahwa Hasan adalah pencoreng wajah-wajah kaum muslimin? Itu julukan dari Syiah terhadap Hasan. Bahasa Arabnya musawwid wujuhal muslimin. Musawwid yang menghitamkan, yang mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Mengapa mereka tidak suka, mengapa mereka benci? Karena Hasan pernah mengalah kepada Muawiyah. Melihat dua pasukan besar yang dua-duanya seperti gunung akan berperang, katalah Hasan, lihatlah dua gunung ini. Kalau berperang, pasti korbannya satu gunung juga. Maka maukah engkau memberikan syaratku, menghukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya, berpegang dengan kata Muawiyah, wahai cucu Rasulullah, aku sudah percaya kepadamu. Silahkan kau syaratkan apapun dan ini tanda tanganku. Selesai. Saat itu juga, setelah keputusan berdamai, dua pasukan tadi saling berpelukan. Saling berpelukan karena saling mencintai, karena bersyukur tidak jadi berperang. Dan mereka semuanya senang, bahagia. Sampai dijuluki tahun itu dalam sejarah dengan tahun jamaah. Buka sejarah, cari apa itu tahun jamaah. Itu tahun jamaah. Tahun persatuan namanya. Semua senang, semua pihak. Kecuali satu pihak kecil yang bernama Rafidhah tadi. Al-Hasan, kenapa ngalah? Ini memang musawwid wujuhal muslimin. Kalla wallahi. Tidak demi Allah. Al-Hasan bukan mencoreng wajah-wajah muslimin. Justru sebaliknya, munawwir wujuhal muslimin. Al-Hasan membuat wajah-wajah kaum muslimin berbinar-binar, gembira. Karena yang tadinya akan terjadi pertumpahan darah, menjadi mereka saling bersaudara, saling berpelukan. Senang semuanya. Bercahaya wajah-wajah mereka. Yang gelap wajahnya hanya kelompok kecil tadi, kelompok sempalan yang bernama Rafidhah. Sehingga akidah mereka tidak konsekuen, banyak kontradiksinya. Katanya cinta tapi enggak mau dengar. Katanya cinta tapi mencerca. Katanya cinta Ahlul Bait tapi memusuhi Ahlul Bait. Katanya cinta kepada Ali tapi menolak ucapan Ali. Ucapan Ali yang tadi, aku tidak suka perselisihan hingga kalian bersatu. Bahkan mereka katanya mencintai Ahlul Bait, tetapi ketika imamnya, yaitu Imam Zaid, memuji Abu Bakar wa Umar, mereka marah. Loh, ini kan imam kalian, imam Ahlul Bait. Ya imam, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Dijawab, Abu Bakar wa Umar adalah manusia-manusia terbaik setelah nabinya. Nabi banyak memuji Abu Bakar, banyak memuji Umar, dan seterusnya. Dibawakan riwayat-riwayat. Ternyata mereka menolak. Mereka menentang. Engkau tidak membela nenek moyangmu. Engkau tidak membela Ali bin Abi Thalib yang dikhianati oleh Abu Bakar wa Umar, katanya. Maka Zaid mengatakan, kalian bukan syi'atu Ahlil Bait. Kalian bukan pencinta Ahlil Bait. Kalian adalah rafidhah, penolak ucapan Ahlul Bait. Rafadtumuni. Rafadtumuni fa antumur rafidhah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, maka kalian aliran rafidhah. Bukan aliran pencinta Ahlul Bait, tapi penolak Ahlul Bait. Tidak mendengar nasihat mereka, tidak mendengar petuah mereka, tidak mau menerima ucapan mereka. Wala yaghluna fihi, maka ahlus sunnah mencintai Ahlul Bait tapi tidak gulu, tidak ekstrim. wala yaghluna fil anbiya, sebagaimana ahlus sunnah kaum muslimin mencintai para nabi tapi tidak gulu terhadap para nabi, apalagi pada ahli. Kepada para nabi saja tidak ekstrim. Bagaimana cinta pada para nabi dengan ekstrim? Seperti cintanya Nasrani kepada Isa ibni Maryam. Melampaui batas sampai menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan, jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu, atau dalam satu wujud ada dua perkara di dalamnya. Katanya Isa wujudnya di dalamnya ada ketuhanannya, ada kemanusiaannya. Terdiri dari nasutiyah dan lahutiyah. Nasutiyah kemanusiaan, lahutiyah keilahan, kata mereka. Ini gulunya Nasrani terhadap nabinya. Sebagaimana Yahudi juga mengatakan Uzair anak Tuhan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Tidak sebagai anak Tuhan. Tidak sebagai jelmaan Tuhan. Tidak memberi sifat-sifat dari sifat-sifat ketuhanan. Tidak. Itu kaum muslimin yang berada di atas keislamannya. Tidak sesat, tidak menyimpang. Tetapi mereka, Rafidhah, bukan hanya kepada Nabi ekstrimnya. Kepada Ali bin Abi Thalib ekstrim. Mengatakan Ali bin Abi Thalib seperti Tuhan. Tahu yang gaib. Bisa mengatur alam. Bisa menentukan takdir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, la tutruni, jangan memuji aku berlebihan, kata Nabi. Sesungguhnya aku manusia, hamba Allah yang diutus sebagai Rasul. Maka cukup ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Titik. Abdullahi wa Rasuluh. Nabi mengajarkan untuk tidak ekstrim dalam memuji dirinya, tidak kebablasan dalam memuji Nabi, mengangkatnya sampai seperti Tuhan. Jangan. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hamba. Maka katakanlah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi saja tidak boleh diberi sifat ketuhanan. Apalagi yang bukan Nabi. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fala yagluna fi ahadin. Yataqiduna fihi annahu afdal khalqillahi wa ma'a dhalika la yarfa'unahu fawqa manzilatihi. Mereka ahlus sunnah, kaum muslimin, tidak ghulu, tidak ekstrim pada seorang pun yang mereka yakini bahwa orang itu adalah sebaik-baik makhluk Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhluk Allah. Wa ma'a dhalik, tapi bersama dengan itu, mereka tidak mengangkatnya seperti Tuhan. Tidak. Tidak mengangkatnya dengan sifat-sifat ketuhanan. Tidak diberi sifat-sifat ketuhanan. Apakah tahu yang gaib atau mengatur alam semesta. Ini sifat-sifat ketuhanan. Tidak mereka mengangkat Rasulullah SAW lebih dari kedudukannya. Yaitu kedudukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yastaghithuna bihi, maka kaum muslimin ahli sunnah tidak berdoa kepada Nabi. Tidak beristighatsah kepada Nabi karena mereka tahu semulia-mulia Rasulullah tetap bukan Tuhan. Setinggi-tinggi kedudukan Rasul alaihi salatu wassalam tetap bukan Tuhan yang menakdirkan takdir-takdir. Sehingga ketika kita mengangkat tangannya berdoa, tidak berkata, ya Rasulullah, mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibat Sa'ilin. Tidak berdoa kepada Nabi. Karena Nabi bukan Tuhan. Ini kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. La yastanjiduna bihi wa la ya'taqiduna fihi annahu ya'lamul ghaib. Kaum muslimin tidak mengatakan Nabi tahu yang gaib. Tidak mengatakan bahwa Nabi bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk. Tidak. wala annahu yatasarraf fil kaun. Tidak pula meyakini bahwa Nabi bisa ikut campur dalam alam semesta ini. Masalah menurunkan hujan atau menahan hujan. Masalah kejadian demi kejadian. Tidak. Mereka tidak meyakini bahwa Nabi SAW ikut campur dalam masalah tersebut. Wala syai'a min hadihil aqaid. Tidak ada sedikit pun dari akidah-akidah seperti itu pada kaum muslimin ahlus sunnah. Yang diucapkan seperti itu tidak ada. Tidak seperti yang diucapkan oleh ahlul dalal minar rawafid. Tidak seperti yang diucapkan oleh syiah rafidah terhadap tokoh-tokoh mereka. Ali bin Abi Thalib atau Al-Husain atau. Tidak juga apa yang diucapkan oleh sufiyah bahwa wali-walinya bisa mengatur alam. Tidak pula seperti apa yang dikatakan oleh sufiyah bahwa syekh-syekh tarekatnya bisa mengetahui yang gaib. Wa yatasarrafuna fil kaun, dan bisa ikut campur dalam alam semesta. Hasya ahlus sunnah. Tidak mungkin ahlus sunnah seperti mereka. Jadi ahlus sunnah bukan orang yang ekstrim. Ghulu, memberikan sifat-sifat ketuhanan pada manusia. Tidak. Tidak memberikan ketuhanan pada Nabi. Tidak memberikan ketuhanan pada Ahlul Bait. Tidak memberikan sifat ketuhanan pada Ali, pada Husain. Tidak memberikan sifat ketuhanan pada semua imam-imam. Dan tidak pula memberikan sifat-sifat ketuhanan pada syekh-syekh pimpinan tarekat. Karena beberapa tarekat-tarekat sufiyah menganggap bahwa pimpinannya bisa mengetahui yang gaib. Dan juga mereka meyakini tokoh-tokoh sufiyah bahwasanya imam-imam tarekatnya mereka bisa ikut campur di dalam alam semesta. Maka mereka berkata, alam ini kalau tidak ada kutub, hancur. Apa itu kutub? Waliullah. Yang dijuluki wali kutub. Dan ada pula wali-wali yang menjaga ini, menjaga itu, dan seterusnya. Bahkan mereka kisahkan dongeng-dongeng yang katanya syekh saya pernah melihat ibunya di neraka. Maka dia berdoa mengirimkan 70 ribu kali la ilaha illallah untuk ibunya. Maka ibunya selamatkan dari neraka. Bisa lihat. Ajib. Siapa di antara manusia yang bisa tahu yang gaib? Tidak ada. Allah lah yang alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu yang gaib. Dan Allah tidak memberikan ilmu gaibnya pada siapapun. Illa man irtada min rasulin. Kecuali beberapa rasul yang diberi wahyu oleh Allah. Itu pun beberapa perkara saja Allah kasih tahu. Ikhwani bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Hadihi aqaid ahli dhalali bira'ihim. Barra'ahum Allah mimma yunbizuhum bihi rawafid min annahum nawasib. Inilah akidah mereka, kelompok sesat rafidah. Dan Allah membebaskan ahlus sunnah dari tuduhan-tuduhan rafidah tersebut. Yaitu nawasib. Li'annahum yuhibbuna ahlil bait. Karena tidak tepat, tidak cocok. Menuduh ahli sunnah benci pada Ali dan benci pada ahlil bait. Tidak cocok. Karena kita selalu membahas di majlis-majlis ilmu tentang kewajiban mencintai ahlul bait. Kewajiban mencintai Ali bin Abi Thalib. Kewajiban mencintai Al-Hasan Al-Husain. Dan seterusnya. Sehingga tuduhan mereka tertolak. Mereka ahlus sunnah yahtarimunahum wa yunzilunahum manazilahum. Hanya saja ahlus sunnah mendudukkan mereka pada tempat-tempatnya. Rasul didudukkan di kedudukan Rasul. Para sahabat didudukkan di kedudukan para sahabat. Para tabi'in didudukkan kedudukan para tabi'in. Tetapi dia kan ahlul bait. Iya, tetapi karena dia tabi'in, tabi'it tabi'in. Apakah mau dibandingkan dengan Abu Bakar wa Umar? Apakah mau dibandingkan dengan para sahabat?